Sakit hati memang hampir tidak ada obatnya, betul gak? Dokter dimanapun di muka bumi ini gak ada yang bisa ngobatin sakit, ha? Dulu pernah ada cinta. Dulu pernah ada sayang. Namun kini tiada lagi perasaan seperti dulu. Kini tiada lagi kisah cinta kita sudah. Hancur hatiku telah tersakiti. Biarkan ku pergi. Jangan kau tanyakan lagi. Ku yakin ini yang terbaik untuk kau dan diriku. Biarkan berlalu. Rasa cinta ini di hati, ku tak bisa tuk menahan. Cakap, siapkan kakimu. Kakinya siapkan, tangannya digoyangkan. Karena sebentar lagi Andi Mapasa ini akan berikan Anda yang terbaik. Yo! Oh! Oh yeah, oh yeah, oh yeah. kau merasa? Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa? Hatimu kosong. Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa? Wow! Ayo, selamat! Sekali lagi terima kasih kepada PT Gunakan TBK, kepada Singa Jurwoman, kepada Singa Jurwibo, Makor 03, masyarakat Cirebon, kepada seluruh klikers yang datang dari luar Cirebon, publik Cirebon, selamat ulang tahun sekali lagi buat Kodam yang ke-9. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.